Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas karunia-Nya yang begitu banyak kepada kita, yang kita tidak mungkin untuk bisa menghitungnya, merincinya satu persatu. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah kita, suri teladan kita, panutan kita, idola kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang munada, yaitu masih tentang isim-isim yang dinasab, yang ke-9. Tasian babul munada, yang ke-9 bab munada. Diterangkan di sini yu'adul munada maf'ulan bihi. Munada itu sebenarnya terhitungnya atau asal-usulnya dia maf'ul bihi. Li'annal asla fi qawlika, karena tatkala engkau mengatakan ya Muhammadu, wahai Muhammad, itu asalnya adalah unadi Muhammadan, saya memanggil Muhammad. Faharfu nida'i iwadun an fi'lihi, maka huruf nida yaitu ya itu merupakan gantian dari fi'ilnya. Babul munada, bab munada. Munada merupakan isim maf'ul, ya, isim maf'ul dari nada. Nada yunadi munadatan munadin munadan, itu kan munadan isim maf'ulnya. Artinya yang dipanggil. Diterangkan di sini an-nida'u huwa talabul iqbali. Yang namanya nida atau panggilan artinya meminta untuk mendatangi atau menghadap. Diterangkan di sini al-iqbalu qad yakunu haqiqiyan. Yang namanya iqbal, meminta untuk menghadap, itu terkadang bersifat hakiki, yaitu sebenar-benarnya. Nahwu contoh ya Zaidu. Contohnya ketika kita mengatakan ya Zaidu. Ya, maka kita menginginkan Zaid itu datang ke kita, menghadap ke kita. Waqad yakunu majazian yuradu bihil istijabatu. Dan terkadang bersifat majazi, kiasan, ya, yang dimaksud dengannya, yang menghadap itu adalah pengabulannya. Nahwu ya Allah. Contohnya wahai Allah. Kita menginginkan agar Allah mendatangkan atau mengabulkan apa yang kita minta. Kemudian dilanjutkan di sini bisti'mali harfin min ahrufin nida'i wa ahrufun nida'i sab'atun. Yaitu meminta untuk menghadap atau mendatangi menggunakan huruf, satu huruf di antara huruf nida. Sedangkan huruf nida itu atau huruf nida itu jumlahnya ada 7. Hiya yaitu a, ai, ya, a, aya, haya, wa. Yang nanti akan diterangkan secara spesifik penggunaan dari masing-masingnya, ya, ada pada halaman 215. Ya, di sini kita baru menyinggung terlebih dahulu bahwasanya huruf nida itu ada berapa tadi? Ada 7, yaitu a, ai, ya, a, aya, haya, wa. Kemudian aqsamul munada, pembagian munada. Ini sangat penting ya untuk difahami, ya, karena dengan mengetahui pembagiannya, ya, nanti kita akan mengetahui hukum i'rabnya. Al-munada khamsatu aqsamin. Munada itu ada 5 bagian atau 5 macam. Hiya yaitu awalan al-mufradul alamu. Yang pertama namanya munada mufrad alam. Al-muradu bil mufradi ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Yang dimaksud dengan istilah mufrad pada pembahasan munada ini adalah sesuatu atau lafaz yang dia bukan mudhaf dan bukan pula syabih bil mudhaf. ya, bukan mudhaf dan bukan pula syabih bil mudhaf. Ya. Nahwu contoh, ya Zaidu. Nah, ini namanya mufrad alam. Ya, karena dia bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf dan berupa alam, yaitu nama. Ya Muhammadu. Maka ketika munadanya berupa mufrad alam, hukmuhu, hukumnya adalah al-bina'u ala ma yurfa'u bihi. Hukumnya mabni sesuai tanda rofa'nya. Tanda rofa' kan ada apa saja, ada dhamma, ada wawu, ada alif, gitu ya. Ya. Maka nanti sesuai tanda rofa'nya, mabninya. Al-munada al-mabniyu naw'an. Ya, munada yang mabni itu ada dua, huma. Keduanya itu al-mufradul alamu, yang pertama mufrad alam, wan nakiratul maqsudatu bin nida'i, yang kedua munada nakirah maqsudah. Ya, nakirah maqsudah bin nida. Wa huma fi mahalli nasbin. Maka keduanya yang mabni tadi itu kita sebut dengan fi mahalli nasbin. Ya, jadi hukumnya misalnya mabniyun ala dhommi fi mahalli nasbin, mabniyun ala al-alifi fi mahalli nasbin, seperti itu. Ya, kembali ke sini, bahwasanya munada mufrad alam hukumnya apa? Hukumnya al-bina'u ala ma yurfa'u bihi, yaitu mabni sesuai tanda mabninya, tanda rofa'nya, ya. Mabni sesuai tanda rofa'nya. Kalau tanda rofa'nya dhammah, kita sebut mabniun ala dhammi. Tanda rofa'nya alif, kita sebut mabniun ala al-alifi. Tanda rofa'nya wawu, kita sebut mabniun ala al-wawi, seperti itu. Pada kalimat tadi, ya Muhammadu, maka Muhammadu munadan mabniun ala dhammi. Muhammadu adalah munada yang mabni dhammah. Lianna alamata rofa'ihil asliyatil dhammatu. Ya, karena tanda rofa'nya, ya, lianna alamata rafa'ihi al-asliyah, karena tanda rafa' bagi lafadz munada, ya, al-asliyatil dhammatu, tanda rafa' ini adalah tanda rafa' yang asli berupa dhammah. Ya, kembali ke sini pada lafad, perhatikan ya lafad ya Muhammadu, perhatikan lafad ya Muhammadu. Pada lafad Muhammadu, ya, cara menghukuminya, Muhammadu itu munada, munada mabni, bukan marfu, bukan ya, tapi mabni ala dhammi, mabni menggunakan dhammah, ya, mabni atas dhammah. Kenapa kita sebut mabniun ala dhammah? Lianna alamata rafa'ihi, karena tanda rafa' baginya adalah al-asliyah. Tanda rafa' yang asli berupa apa? Ad-dhammatu, yaitu dhammah. Ya, saya ulangi ya. Lianna alamata rafa'il asliyati dhammatu, itu yang lebih tepat ya, karena tanda rafa'nya yang asli bagi lafaz Muhammad itu adalah ad-dhammah. Ya, Muhammadu munadan mabniun 'ala dhammi lianna alamata rafa'il asliyati dhammatu. Sekarang bandingkan dengan contoh yang berikutnya. Wa taqulu ya Muhammadani. Engkau mengatakan misalnya wahai dua Muhammad. Maka kita sebut bil bina'i alal alifi. Lafad Muhammadani adalah mabni alal alif. Mabni menggunakan huruf alif. Ya, mabninya itu alal alif. Kenapa kita sebut mabni alal alif? Lianna alamata rafihil musannal alifu. Karena tanda rafanya isim musanna itu alif. Wa taqulu, dan contoh yang lain. Ya Muhammaduna, wahai para Muhammad. Bil bina'i alal wawi, kita sebut dengan mabniun alal wawi. Lianna alamata rafa'ihi rafa'i jam'il mudzakkari salimil wawu, karena tanda rafa'nya jamak mudzakkar salim adalah wawu. Itulah yang dimaksud dengan al bina'a ala ma yurfa'u bihi, mabninya sesuai dengan tanda rofaknya. Ini hukum yang pertama, yaitu pada munadaba tadi, mufrad alam, apa hukumnya? Hukumnya mabni. Mabninya dengan apa? Tergantung kalimahnya, tergantung kata yang ada. Apabila isim mufrad kita sebut mabni alal dhommi. Apabila isim musanna kita sebut mabni alal alifi. Apabila isim jamak mudzakkar salim mabniun alal wawi. Ya misalnya, jamak mu'anas salim sebutnya apa? Mabniun ala dhommi. Ya, misalnya jamak taksir mabniun ala dhommi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, sanian an-nakiratul maqsudatu, namanya munada nakirah maqsudah. Disebut nakirah karena dia isim nakirah. Disebut maqsudah karena tertuju kepada orang tertentu. Nahwu contoh, ya rajulu idza aradta rajulan muayyanan. Ya misal kita lihat di luar rumah ada 5 orang laki-laki. Kita enggak kenal nama dari mereka dan kita ingin agar salah satu dari mereka masuk. Ya, maka kita tunjuk salah satunya. Ya, kita tunjuk dengan isyarat ya rajulu. Ya, dengan isyarat tangan kita ke salah satu dari mereka, maka ini namanya nakirah tapi maqsudah. Ya, nakirah maqsudah. Hukumnya yang disebutkan juga mabniun ala ma yurfa'u bihi. Ya, hukmuhu albina'u ala ma yurfa'u bihi. Hukumnya untuk munada nakirah maqsudah adalah mabni sesuai tanda rofa'nya. Maka pada kalimat ya rajulu munadan mabniun ala dhammi fi, ya, pada kalimat ya rajulu itu merupakan munada yang mabni dhamma. Wa fi qawlika ya rajulani, ya misalnya engkau mengatakan ya rajulani, maka kita sebut munadan mabniun alal alifi karena dia isim musanna, li'anna alamat rafil musanna alifu, karena tanda rafa'nya isim musanna itu alif. Wa taqulu ya muhammaduna bil bina'i alal wawi. Kalau kita mengatakan ya mujtahiduna, nah ulangi, wa taqulu ya mujtahiduna, wahai para, ya, mujtahid yaitu wahai orang-orang yang bersungguh-sungguh atau orang-orang yang rajin. Maka kita sebut bil bina'i alal wawi, yaitu mabni menggunakan wawu. Kenapa mabniun alal wawi? Karena dia jamak mudzakkar salim, tanda rofanya adalah wawu. Misalnya ya muslimatu, ini munada juga. Mabninya apa? Mabniun ala dhommi. Karena apa? Karena jamak muannats salim, tanda rofanya adalah dhommah. Itulah yang dimaksud albina ala ma yurfa'u bihi. Maka poin pertama dan kedua hukumnya sama. Ya, poin pertama dan kedua hukumnya sama, yaitu untuk munada yang mufrad alam maupun ini munada yang nakirah maqsudah. Ya, ya rajulu, ya rajulani, ya mujtahiduna, ya muslimatu, ya, itu termasuk munada nakirah maqsudah. Kemudian yang ketiga, salisan an-nakiratu ghairul maqsudati, nakirah tapi ghairul maqsudah, tidak tertuju ke orang tertentu. Ya, nahu ya rojulan, contohnya wahai orang laki-laki. Idza lam taqsid rojulan muayyanan, yaitu apabila engkau tidak menyengaja atau tidak memanggil secara khusus, secara spesifik terhadap seorang laki-laki tertentu. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya misalnya seperti tadi. Kita di dalam rumah, di luar rumah ada 5 orang laki-laki, kita tidak tahu namanya, kita panggil dari dalam, tidak menunjuk kepada salah satunya. Ya rojulan, ya misalnya, ya rojulan, udhul, ya wahai orang laki-laki, siapapun di antara yang 5 tadi, silakan. Ya masuklah, ini namanya nakirahnya apa? Nakirahnya khairu maqsudah. Ya, maka berbeda hukumnya dengan yang nakirah maqsudah. Nakirah yang ghairul maqsudah hukmuhun nasbu, hukumnya nasab. Ya, hukumnya adalah nasab. Sehingga kalau kita mengatakan ya rojulan, rojulan munadan mansubun. Ya rojulan adalah munada yang dinasab. Kemudian yang keempat, rabi'an al-mudhafu. Munadanya berupa mudhaf. Nahu contoh, ya Abdurrahmani, ya Imam al-Masjidi. Ini kan munadanya mudhaf. Maka hukumnya apa? Hukmuhun nasbu. Hukumnya juga nasab. Ya talibal ilmi. Atau yang sangat sering kita jumpai dalam hadis misalnya apa? Ya Rasulullah, gitu kan. Sehingga sangat salah kalau ada orang membaca hadis ya Rasulullah. Ya ini kelihatan mungkin gak belajar gitu ya. Kalau ada ya, ya jadi nasab. Ya Rasulullah, ya Aba Bakrin, ya Aba Hurairah, seperti itu. Kenapa? Karena semua munada yang mudhaf hukumnya adalah nasab. Kemudian yang berikutnya diterangkan di sini, imama munadan mansubun. Maka lafad ya imam al-masjidi, imamanya itu adalah munada yang dinasab. Wahuwa mudhafun, dia adalah mudhaf, wal-masjidi mudhafun ilaihi majrurun. Sedangkan al-masjidinya dia mudhaf ilaih dijar. Kemudian yang kelima, ya, pembagian munada yang kelima, khamisan asyabihu bil-mudhaf. Namanya munada syabih bil-mudhaf. Ya, syabih bil mudhaf. Sangat sering ya kita jumpai istilah ini ya dalam pembahasan nahwu, masuk di pembahasan munada. Ya, masuk di pembahasan apalagi yang lainnya? Yang syabih bil mudhaf. Ya, mubtada khobar ya juga ada ya. Ya, mubtada khobar itu dan juga yang lainnya ya, pembahasan tentang syabih bil mudhaf yang sebelumnya juga sudah kita singgung ya, sudah kita singgung. Ya. Kemudian di sini disebutkan nahwu ya rahiman bil ibadi. Ya, ini namanya syabih bil mudhaf. Ya, ya rahiman bil ibadi, wahai zat yang maha penyayang terhadap para hambanya. Rahiman ini namanya syabih bil mudhaf. Kenapa? Karena dia mengamalkan kepada lafaz yang setelahnya, yaitu lafaz bil ibad. Ya taliban al ilma, ini kalau dibaca ya taliban al ilma, ya talibanil ilma, berarti ini adalah syabih bil mudhaf. Tapi kalau ya talibal ilmi berarti munada mudhaf. Itulah perbedaannya. Ya, sehingga disebut syabih bil mudhaf karena memang menyerupai mudhaf. Ya talibanil ilma, ya talibal ilmi. Dan munada syabih bil mudhaf hukmuhun nasbu, hukumnya nasab. Ya, hukumnya nasab. Sehingga pada kalimat ya talibanil ilma, taliban munadan mansubun. Ya, taliban ini hukumnya munada yang dinasab. Ya, sehingga tinggal hafalkan macam-macamnya 1-5 dan tempatkan hukumnya sesuai dengan apa yang tadi sudah disebutkan. Maka yang mabni yang poin 1 dan 2 yaitu apa? Mufrad alam dan nakirah maksudah. Adapun poin 3-5 semuanya hukumnya nasab. Yaitu nakirah khairu maksudah, munada mudhaf, dan munada syabih bil mudhaf. Ikhwani, akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini atas kesalahan, kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.